السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، pada sesi ini kita akan bahas di antara bentuk-bentuk bara terhadap orang kafir. Tetapi tentunya karena waktu yang singkat, kita membahas hanya satu bentuk saja, yaitu mukhalafah, menyelisihi mereka. Termasuk bara adalah menyelisihi mereka, tidak tashabbuh bihim, tidak menyerupai mereka, tidak meniru mereka, tidak latah ikut-ikutan dengan mereka. Dan karena waktu juga, tentunya tuntutan mukhalafah ini adalah kepada seluruh ashabil jahim. Seluruh ashabil jahim, seluruh mereka-mereka yang merupakan ahlun nar, dari orang-orang kafir. Apakah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun dari kalangan musyrikin dengan berbagai macam bentuk-bentuknya dan agamanya, apakah Hindu dan Buddha ataupun yang lain-lainnya, termasuk juga menyelisihi para munafikin, dan termasuk juga menyelisihi musuh yang paling besar, yaitu menyelisihi syaitan. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq, rahimahullah mengumpulkannya satu dalam satu buku, dua jilid, satu jilid satu bal ini, dengan judul Iqtida' Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk mukhalafah menyelisihi ashabil jahil. Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil. Keharusan dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari mereka. Bukan menyamai mereka, tapi membedakan diri dari mereka. Mungkin yang terbahas hanya Yahudi, mungkin sedikit Nasrani. Yang lain-lainnya tentunya dicilik-cilik berikutnya. Barakallahu fikum. Adapun Yahud, Allah sudah juluki mereka golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika matubatan 'inda Allah." Man la'anahu Allah وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Kata Allah, maukah aku beritahu dengan yang lebih jelek lagi dari itu? Balasannya di sisi Allah, yaitu golongan orang-orang yang la'anahullah, yang Allah laknat mereka, wa ghadiba, dan Allah murkai mereka, dan Allah jadikan dari mereka, Allah kutuk mereka menjadi qiradatan wa khanazir, menjadi kera-kera dan babi-babi, wa 'abada at-taghut, dan menjadi penyembah-penyembah syaitan, penyembah taghut. Ad-dhamir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aidun ila yahud. Dhamirnya kembali kepada Yahudi. Mereka yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk jadi kera-kera dan babi-babi. Demikian pula ayat Allah yang lain, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang berwala, yang memberikan loyalitasnya kepada satu kaum, yang ghadiballahu alaihim, yang Allah murka pada mereka? Ini juga sama yang dimaksud adalah Yahud. Ini lihatlah para munafikin yang walaknya mereka kepada Yahudi, yang ghadiballahu alaihim, yang Allah murkai mereka, padahal mereka mahum minkum wala minhum, padahal bukan dari kalangan kalian. Qanibidina azakumullah, ini para munafikin bukan dari kalangan kalian, bukan dari kalangan mereka. Ini humul munafiqun alladzina tawallaw al-yahud bitifaq ahli tafsir. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang munafikin yang berwala kepada Yahudi, dan ini dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Ayat yang lainnya Allah katakan, duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Dan Allah telah timpakan pada mereka kerendahan, kehinaan, dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali dari Allah dan hubungan dengan manusia. Wabau bighadabin minallah, dan mereka berjalan kepada kemurkaan Allah. Yani mereka masuk dalam kemurkaan Allah SWT dalam surat Ali Imran. Dan juga disebutkan wabau bighadabin minallah, kata Syekhul Islam, hada bayan annal yahud maghdubu alaihim. Annal yahud maghdubun alaihim, bahwa Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai. Dan ini ayat-ayat ini sebagai tafsir dari surat Al-Fatihah ketika kita menyatakan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukan jalannya al-maghdubi alaihim, dan bukan jalannya ad-dallin. Al-maghdubi alaihim adalah Yahud dengan ayat-ayat tadi. Ghadiballahu alaihim wa ba'u bighadabin min Allah wa ghadiba alaihi wa la'anahu. Maka mereka al-maghdubi alaihim. Wa an-nasara, adapun Nasrani, Allah juluki dengan dallin, sebagaimana dalam ayat laqad kafara alladhina qalu anna Allaha thalithu thalathah. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Kata Allah, wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu, melampaui batas terhadap agama kalian tanpa kebenaran. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka-mereka yang qadallu, yang telah sesat. Wa adallu katsiran, dan telah menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Disebutkan dengan kalimat, tiga kali kalimat dalal. Dallu, wa adallu katsiran, wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah sesat, mereka menyesatkan, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini khasnya mereka, ad-dallin. Wa hadza khitabun lin-nasara. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ini adalah ucapan Allah tentang Nasrani sebagaimana ditunjukkan dalam siyak, dalam konteks kalimatnya. Berbicara pertama kali dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu annallaha thalithu thalatha. Manhum? Nasrani yang menyatakan Allah satu yang tiga. atau salah satu dari yang tiga. Ternyata diakhiri dengan kalimat qad dhallu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wa hadha ghadabun nasara, wa li hadha na'ahum min al-ghulu, oleh karena itu Allah melarang dari ghulu, karena khasnya Nasrani adalah ghulu. Ghulu fi Isa. Mereka ghulu terhadap Isa alaihi salam sampai menuhankannya. Sampai mereka dalam keadaan menjadikan Isa seperti anak Tuhan atau menganggapnya seperti Tuhan, memperlakukannya seperti Rabb. Ini ghulu. Qulibna a'udzubillahi, jangan sampai katanya benci pada Nasrani, benci pada Yahudi, ternyata mereka mengerjakan apa yang dikerjakan Nasrani, yaitu ghulu terhadap nabinya, memberikan sifat ketuhanan pada nabinya. Qulibna a'udzubillahi, maka itu sama sekali bukan bara. Yang namanya bara dari mereka, di samping membenci juga membuktikan kebenciannya dengan apa? Dengan mukhalafatuhum, dengan menyelisihi mereka, tidak meniru mereka, menjauhi khasnya mereka, mereka Yahudi yang sebabkan mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah, dan meninggalkan apa yang merupakan khas Nasrani yang menyebabkan mereka sesat, yaitu ghulu, melampaui batas dalam agama. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhallaz ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu. Wahai ahlul kitab, jangan melampaui batas terhadap agama-agama kalian, dan jangan ucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masih Isa ibn Maryam, sesungguhnya al-masih Isa ibn Maryam alaihi salam adalah rasulullah, dan kalimat Allah yang diciptakan dengan kalimat Allah, kun, jadilah, dan jadilah dia. Yani diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya. Khodibina azakumullah. Selanjutnya kata Syekhul Islam, maka Yahudi muqassiruna 'anil haqq. Yahudi mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan kebenaran. Sedangkan Nasara adalah orang-orang yang melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ghulu. Fa amma wasmul yahud bil ghadab wan nasara bid dalal falahu asbabun zahirah wa batinah. Maka penyebab dijulukinya Yahudi dengan al-maghdubi alaihim dan dijulukinya Nasrani dengan ad-dallal atau ad-dalal, falahu asbabun, memiliki sebab-sebab yang sangat tampak, sangat jelas. Laisa hadza mawdi'uha, bukan ini tempatnya. Sebab kita sedang membahas masalah kewajiban untuk menyisihi mereka. Wa jama'u dzalik, dan ringkasnya, anna kufra al-yahud asluhu min jihati adamil amal bi'ilmihim. Bahwa inti dari kekafiran Yahudi, kesesatan Yahudi, adalah karena mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Tidak mau mereka mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Ini yang Allah murka pada mereka. Tentang Nabi mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu. Tentang kebenaran mereka tahu. Tentang Taurat mereka tahu. Tentang haramnya riba mereka tahu. Tetapi mereka putar balikkan untuk menghindari hukum-hukum tersebut. Fahada adamul amal bi'ilmihim. Inti kesesatan Yahudi. Tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Fahum ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'unahu amalan. Maka mereka Yahudi mengenali kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya dalam bentuk amal. Wala qawlan wala amalan, tidak pula ucapan, tidak pula perbuatan. Ini Yahud. Wa kufrun nasara, adapun sesatnya Nasara, Nasrani, sesatnya mereka dari sisi amaluhum bila ilmin. Amaluhum bila ilmin, mereka beramal tanpa ilmu. Ghulu, berlebihan melampaui batas tanpa ilmu. Fahum yajhaduna aw yajtahiduna fi asnafil ibadat bila syari'atin min Allah. Nasrani mengada-adakan berbagai macam ibadah-ibadah tanpa syariat, tanpa ilmu, tanpa bimbingan dari Allah dan Rasul yang diutus pada mereka. Ini Nasrani. Yahud tidak mengamalkan ilmu yang mereka punya. Nasrani mengamalkan tanpa ilmu. Yang satu maghdubi alaihim, yang satu dhalin. Dua-duanya jelek. Dan di mana Islam? di tengah-tengahnya. Siratul mustaqim, amal bi'ilmin, berilmu dan beramal, beramal dengan dasar ilmu. Ini khulilina azakumullah yang harus kita jalani. Maka ketika benci pada Yahudi, bara pada Nasrani, maka kita hendaklah bersikap dengan ilmu wal amal. Jangan sampai berilmu tanpa amal mengikuti Yahudi. Jangan sampai beramal tanpa ilmu mengikuti Nasrani. Khulilina azakumullah kumusim yang saya hormati. Mereka yaquluna ala Allah ma la ya'lamun. Nasrani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sampai na'udzubillah menyatakan Allah memiliki anak. Ini adalah yang terbesar dari mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan, kata Allah. Walihada kana salaf. Oleh karena itu para salafus saleh seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan lain-lainnya, mereka berkata, inna man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud wa man fasada min 'ibadina fa fihi shabahun min an-nasara wa laysa hadha mawdu' syarh dhalik. Qul bi ghazakum Allah, kata beliau, kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, maka mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli-ahli ibadah kita, maka mirip dengan Nasrani. Kalau yang rusaknya adalah dari orang-orang berilmu, punya ilmu mereka, tetapi enggak punya iman, atau lemah imannya kemudian memutarbalikkan agama, berani, lancang, memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, maka fihi syabahun bil yahud. Mirip tasyabuh bil yahud. Sedangkan mereka-mereka yang ahli ibadah. Ibadah, zikir, salat, puasa. Tetapi dengan tanpa ilmu. Dengan bid'ah-bid'ah. Dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka fihi syabahun minan nasara. Menyerupai Nasrani. Bahkan pujian mereka kepada Rasul yang berlebihan. Sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat yang pantasnya diucapkan untuk Allah SWT. Mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Antas samad, antal mu'tamad. Engkau tempat bergantung, engkau tempat bersandar. Ini khulilina azakum lughulu. Yushbihun nasara tamaman. Persis seperti Nasrani. Persis. Kau muslim yang saya hormati. Nasrani mengangkat Isa sampai disifati dengan sifat ketuhanan. Mereka ubadul juhal, ahli ibadah yang bodoh, memuji-muji Nabi sampai berlebihan, sampai menyatakan engkau samad, engkau mu'tamad, bahkan sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat yang lebih daripada itu. Wa min ilmika ilmil ghaib. Wa min ilmika ilmil lawhi wal qalami. Termasuk ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lawhi wal qalam. Ini ilmu yang ditulis oleh pena di Lauhul Mahfuz. Qul inna a'udzubikumullah, hanya Allah yang tahu. Tapi mereka menyatakan Rasulullah SAW mengetahui hal-hal gaib, alimul gaib. Kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka fihi syabahun minan nasara. Kata Sufyan bin Uyainah, yang rusak dari orang-orang yang berilmu kita mirip dengan Yahudi, yang rusak dari ahli-ahli ibadah kita tanpa ilmu itu adalah mirip dengan Nasrani. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله. Tetapi walaupun Allah sudah melarang dan memperingatkan kita dari jalan-jalan mereka, memperingatkan dari jalan Yahudi, memperingatkan dari jalan Nasrani, dan diajarkan untuk berdoa, ya Allah, aku meminta jalan yang lurus, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya maghdubi alaihim, bukan jalannya abdali. Tetapi qada'ullah nafi. Tetapi walaupun sudah diperingatkan dalam Quran dan Sunnah, tetapi takdir Allah pasti terjadi. Dan sudah dikhabarkan apa yang Allah takdirkan dengan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikeluarkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Sungguh pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya, kemanapun dia melesat maka bulunya ikut di belakangnya. Hingga kalaupun mereka ada yang masuk ke lubang biawak sekalipun atau lubang bob, maka niscaya kalian akan mengikutinya juga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi? Siapa kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Warawa al-Bukhari fi sahihi, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, la taqumus sa'ah, enggak akan terjadi hari kiamat hingga ta'khudhu ummati ma'khadh al-qurun shibran bi shibrin. Enggak akan terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti mereka-mereka yang terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Faqila, maka dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, kafarisin war rum, apakah seperti Persia dan Romawi? Qala, wa manin nas illa ulaik, wa manin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Berarti qul inna a'udzubikumullah sudah dikhabarkan dalam keadaan berita dari Rasulullah SAW, wahuwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, diberitahu oleh Allah apa yang terjadi nanti. Apa itu? La tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani atau Romawi dan Persia. Yani akan mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti gaya mereka. Jangan dipertentangkan antara berita qada wal qadar dan berita syariat. Syariat menyatakan jangan ikuti mereka, tetapi takdir menyatakan pasti akan ada di antara kalian mengikuti mereka. Sehingga dengan kita berupaya mukhalafat al-Yahud, berupaya untuk mukhalafat al-Nasara, menyelisihi mereka Romawi dan Persia, menyelisihi mereka orang-orang kafir, kita berupaya semoga kita tidak termasuk mereka-mereka yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Artinya berita tadi pasti benar, pasti akan ada di umat ini yang mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani, pasti akan ada, karena itu berita yang pasti benar dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Tetapi kita berharap mudah-mudahan bukan kita, dan mudah-mudahan orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah, mempelajari tauhid, dan berupaya untuk menyelisihi mereka, mudah-mudahan selamat, bukan mereka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahatun lil yahudi wan nasara, maka dikhabarkan oleh Rasulullah sallam bahwa pada umatnya akan terjadi penyerupaan dari kaum muslimin terhadap Yahudi dan Nasrani. Wahum ahlul kitab, dan juga mudahat li faris wal rum, dan juga akan terjadi pada umat ini penyerupaan terhadap Romawi dan Persia. Wahumul a'ajil, yaitu orang-orang asing yang bukan kaum muslimin. Waqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanha anit tashabbuh bihaulai wa haulai, sedangkan Rasulullah SAW sudah melarang untuk menyerupai mereka, melarang untuk jangan menyerupai mereka. Walaysa hadza ikhbaran an jami'il ummah, maka ikhwanina a'azakumullah, berita tadi bukan memberitakan bahwa seluruh umat ini akan mengikuti Yahudi atau seluruh umat ini akan mengikuti Nasrani, bukan begitu. Bukan ikhbaran ala jami'il ummah, tetapi Nabi mengkhabarkan bahwa akan ada, bahkan riwayat yang mutawatir, annahu la yazal atau la tazal ta'ifatun min ummati zahirah ala al-haqqi hatta taqum as-sa'ah, bahwasanya akan ada kelompok dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran Tapi kalimat la tattabi'unna sunan man kana qablakum, kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, itu artinya sebagian kalian akan ada, bukan seluruhnya. Artinya kita masih punya kesempatan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, menyelisihi orang-orang asing, orang-orang ajam dari kalangan Romawi dan Persia. Masih punya kesempatan. Karena berita tadi maknanya di antara kalian akan ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena ada hadis-hadis lain yang mutawatir yang Rasulullah SAW menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan ada sekelompok dari umatku, bahkan bukan akan ada, la tazal maknanya enggak pernah bergeser, enggak pernah akan hilang, akan terus menerus ada. Jadi sepanjang masa selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, yang tegak di atas kebenaran, yang tidak menjalani jalan Yahudi, tidak menjalani jalan Nasrani, tidak menjalani jalan-jalan A'ajim. Kau muslim yang saya hormati. Akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annallaha la yajma' hadihil ummah ala dalalah. Sudah dikhabarkan dengan berita yang pasti bahwa umat ini enggak akan bersatu di atas kesesatan. Artinya, makna kalimat latattabi'unna, akan kalian ikuti umat-umat terdahulu, maknanya sebagian kalian. Sebab Nabi menyatakan la tajtami ummati ala dalalah, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Berarti maknanya tadi sebagian. Ini juga yang menafsirkan bahwa la tattabi'unna sanan man qablakum adalah sebagian kalian. Karena Rasulullah SAW menyatakan la yajma hadhil umma ala dalalah, enggak akan bersatu umat ini di atas kesesatan. Wa anna Allah la yazalu yaghris fi hadzal din gharsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi, Allah akan terus menjadikan pada umat ini segolongan yang terus taat kepadanya, yang terus tunduk kepadanya, yang digambarkan tadi zahirina alal haqq. Fa ulima bi khabarihi as-sidq, maka diketahuilah dengan berita yang benar, yang jujur, annahu fi ummatihi qaumun, bahwa pada umat beliau ada satu kaum, yang mustamsikuna bi hidayatihi aw bi hadihi alladhi huwa dinul Islam mahdhan, akan ada pada umatnya orang-orang yang berpegang dengan hidayah beliau, dengan bimbingan beliau, yaitu Islam yang murni. Dan juga akan ada qaumun munharifun, akan ada pula umat atau sebagian dari umat ini yang munharifuna ila syu'batin min syu'abil yahud, akan ada dari umat ini yang menyimpang dan masuk ke cabang dari cabang-cabang Yahudi, dalam satu kesesatan dari kesesatan-kesesatan Yahudi. Aw ila syu'batin min syu'abin nasara, atau masuk dalam kesesatan dari kesesatan-kesesatan Nasrani, dalam salah satu kesesatan-kesesatan Nasrani. Wa in kana ar-rajul la yakfur bi kulli inhiraf, walaupun memang seseorang tidak dikafirkan dengan segala macam inhiraf, belum tentu ada yang mengkafirkan, ada yang memfasikkan, ada yang dianggap maksiat. Qana bin na'azukumullah, wa in kana ar-rajul la yakfur bi kulli inhiraf, tidak mesti kalau meniru mereka kemudian jadi kafir, tidak mesti. Tetapi bal qad la yafsuq aydan, bahkan kadang-kadang fasik pun tidak. Tetapi khon ibn a'azakumullah, bal qad yakunu inhiraf kufran, inhiraf masuk ke cabang-cabang Yahudi atau cabang-cabang kesesatan Nasrani, itu bisa berbeda-beda. Qad yakunu fasiqan, kadang-kadang seseorang menjadi fasik karena meniru Yahudi atau meniru Nasrani. Wa qad yakunu ma'siyah, kadang-kadang menjadi maksiat karena mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani. Wa qad yakunu khata'an, qad yakun khata'an, dan kadang-kadang pula hanya salah saja, tidak sampai menjadi fasik, tidak sampai menjadi kufur. Qul inna a'udzubikumullah wa hadzal inhiraf amrun tataqadahu ittiba' wa yuzayyinuhu syaitan. Penyimpangan-penyimpangan ini, meniru Yahudi atau meniru Nasrani atau salah satu dari cabang-cabang kesesatan Yahudi dan Nasrani, itu adalah perkara yang kadang-kadang terbawa oleh tabiat manusia dan diindahkan oleh syaitan. Lihat, mereka kok bisa begini? Mulai kita ingin menirunya. Kok mereka hebat? rezihu. Padahal belum tentu baik. Hebat dalam tanda petik, belum tentu baik. Kemudian ditiru. Wa yuzayyinuhu syaitan. Dan diindahkan lagi oleh syaitan. Falidhalika amara al-'abd bidawami du'a illahi subhanahu wa ta'ala. Karena sangat besar kemungkinan manusia terbawa oleh kesesatan-kesesatan Yahudi atau Nasrani atau yang sejenis itu, sejenis Yahudi dan sejenis Nasrani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk doa terus-menerus. Dawam ad-du'a. Apa itu? Bil hidayah, meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan aku hidayah, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni Yahudi dan yang seperti Yahudi, al-maghdubi 'alaihim, ad-dallin, Nasrani dan yang sejenis Nasrani. Berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu setiap rakaat. Apa hikmahnya? Kenapa doa itu terus diucapkan? Karena tabiat manusia ingin meniru. Tabiat manusia pengennya tiru-tiru. Pengennya mengikuti kebanyakan orang atau mengikuti orang yang dianggap hebat, yang dianggap tinggi dan seterusnya. Dan yuzayyinuhu syaitan, dan ditambah dengan tazyin minasyaitan. Diindahkan, digambarkan betapa indahnya oleh syaitan. Falidzalika amara al-'abda bidawami du'a illahi subhanahu wa ta'ala bil hidayah ila al-istiqamah allati la yahudiyah fiha wala nasraniyah aslan. Yani meminta hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Qul inna a'udzukum Allah. Allah tafsirkan di ayat lain bahwa yang an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini kita minta. Istiqamah di atas jalan tersebut. La yahudiyah fiha wa la nasraniyah. Enggak ada sifat keyahudiannya, enggak ada sifat kenasraniannya. Enggak ada kesesatan Yahudi, enggak ada kesesatan Nasrani. Wa ana ushiru ila ba'dhi umuri ahli al-kitab. Sekarang kita akan isyaratkan, kata beliau, beberapa sifat-sifat ahlul kitab yang tidak boleh kita tiru. Dan harus kita mengikrarkan bara', berlepas diri dari mereka dan berlepas diri pula dari sifat-sifat mereka ini, dan berupaya untuk mukhalafatuhum, berupaya untuk menyelisihi mereka. Qala rahimahullah, wa ana ushiru ila ba'dhi umuri ahli al-kitab wal a'ajil. Kita isyaratkan beberapa perkara-perkara dari kalangan ahli al-kitab dan juga orang-orang asing selain Islam, allati tuliyat biha hadhihi al-ummah. Sifat-sifat mereka yang umat Islami telah terfitnah, telah mendapatkan musibah dengan sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat mereka yang sudah diserap oleh sebagian kaum muslimin. Untuk apa dikhabarkan oleh beliau? Kata beliau, liyajtanibal muslim al-hanif, agar seorang muslim yang lurus hendaklah berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam sifat-sifat tersebut, karena itu adalah sifat-sifat Yahudi dan Nasrani, sifat ahlul kitab. Ila siratul maghdubi alaihim, jangan sampai mereka menyimpang dari jalan yang lurus ke jalan al-maghdubi alaihim. Jangan sampai terbawa dari jalan yang lurus ke jalan ad-dallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakirum min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Lihat, Allah mencerca Yahudi. 'Alama hasadul mu'minin, atas sifat dengki mereka kepada orang-orang mukmin atas hidayah dan ilmu. Wadda katsirun min ahli al-kitab, sangat berharap. Kebanyakan ahlul kitab sangat berharap kalau bisa mengembalikan kalian dari keimanan kalian menjadi kafir kembali. Ini harapan mereka yang sangat besar. Wadda katsirun min ahli al-kitab. Ahlul kitab kebanyakan mereka sangat berharap agar kalian meninggalkan keimanan kalian dan kembali kepada kekufuran. Hasadan min indi al-fusim. Dan ini karena hasad, karena dengki dari sisi mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Kalau mereka orang-orang kafir yang selain Yahudi seperti musyrikin, menentang dengan kebodohan, menentang orang-orang yang sudah masuk Islam untuk kembali kepada kekufuran karena kebodohan mereka. Tetapi Yahudi bukan, karena dengki. Dia tahu itu untuk mereka. Ini sifat Yahudi. Ini sifat Yahudi. Tahu benar, tetapi justru ditentang oleh dia. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, qad yubtala ba'dul muntasibina ila al-'ilmi wa ghairihim bi naw'in min al-hasad liman hadarahu Allah. Bahwasanya sebagian orang-orang yang mengaku berilmu telah terfitnah, terkena bencana dalam bentuk yang seperti ini, yaitu hasad, dengki kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa kok si pula yang benar? Kenapa bukan saya yang benar? Karena kita nazar Allah ajib kan? Aneh. Padahal dia tahu itu hak. Tetapi kenapa harus dia? Coba kalau bukan dia, saya terima kebenaran itu. Ini Yahud. Ketika kebenaran itu turun, datang bukan dari mereka, bukan dari Yahudi, tetapi justru dari orang-orang yang mereka anggap remeh, yang mereka anggap kecil, bahkan sudah dicerca dengan cercaan-cercaan, tiba-tiba kebenaran datang dari sana. Padahal mereka-mereka tadinya sudah mengancam-ngancam, mengancam musyrikin, maksudnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Nanti kalau datang Nabi yang sudah dijanjikan, niscaya kami akan memerangi kalian bersama Nabi kami, kata Yahud. Lihat, penunggu, penunggu Nabi yang akan datang. Yakin akan datang seorang Rasul, dan mereka menyatakan Rasul ini akan memerangi kalian wahai musyrikin. Kami akan memerangi kalian. Subhanallah. Yastaftihuna, yastaftihuna mengharapkan kemenangan. Falamma ja'ahum ma'arahu kafarubih. Ternyata ketika benar-benar datang seorang Rasul, kafarubih, benar-benar datang ma'arofu, benar-benar datang apa yang mereka sudah tahu, kafarubi, mereka justru kufur, mereka justru menentang. Limadha? Kenapa? Karena justru Rasul tadi datangnya bukan dari mereka, tapi dari orang yang sudah dicerca tadi, yaitu dari orang, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bin Abdullah, bin Bani Hashim, bin Quraisy, min al-Arab. Gengsi, jengkel. Mana, kenapa dari sana Rasulnya? Maka jangan tasyabuh dengan Yahud. Kalau kalian benci kepada mereka, kalau benar-benar benci pada Yahud, jangan meniru Yahud. Kalau datang kebenaran itu pada si fulan yang kita benci, kalau ternyata itu hak, oh apa? Jangan kemudian kita tolak hanya karena dengki, karena hasad. Orang yang sudah kita musuhi ternyata dia yang benar. Itu jadi, ternyata dia yang cocok dengan masyayikh dan para ulama. Jengkel, marah. Kenapa? Apa susahnya untuk menyatakan aku salah, dia yang benar? Karena dalil-dalil, karena hujah yang dia tahu. Dia tahu kalau itu adalah hak. Selanjutnya dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, hasad mereka karena ilmu yang datang pada seseorang yang dia benci, yang datang bi ilmin nafi' atau amalin saleh, atau beramal dengan amalan yang saleh. Wa huwa khuluqun madmum. Jengkel, dengki ketika ada orang yang bisa beramal dengan amalan yang saleh. Bagus amalannya, saleh, masya Allah, berilmu, dan masya Allah menonjol ilmunya. Terus dengki. Ini akhlak yang tercela, akhlak Yahudi. Wa huwa fi hadzal mawdi' min akhlaqil maghdubi 'alaihim. dan ini di tempat ini adalah akhlaknya mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Qul inna a'azakumullah. Sifat berikutnya dari sifat Yahudi yang juga sudah menimpa sebagian kaum muslimin yang kita harus menyelisihi mereka, menyelisihi Yahudi, adalah al-bukhl, kebakhilan. Kata Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada mereka-mereka yang sombong dan bangga diri. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang bakhil, pelit dan menyuruh manusia untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah telah berikan pada mereka dari fadilah-fadilah. Qul inna a'azakumullah, bukan hanya bakhil dalam masalah harta, tetapi lebih daripada itu, bakhil dalam masalah ilmu. Bakhil dalam masalah ilmu. Dia sudah tahu, enggak mau memberitahu orang lain. Biar dia sesat, biar dia menyimpang. Qul inna a'azakumullah, ini akhlak Yahud. Akhlak yang sangat jelek. Fawasafahum bil bukhli alladhi wal bukhl bil ilmi wal bukhl bil mal. Digambarkan oleh Allah bahwa Yahudi memiliki sifat bakhil dalam masalah ilmu dan bakhil dalam masalah harta. Wa in kana siyaq yadullu ala anna al bukhl bil ilm wa huwa al maqsud al akbar. Walaupun memang siyaqnya, konteksnya Allah berbicara tentang bakhilnya mereka dalam masalah ilmu. Kenapa? Karena dikatakan dengan yaktumuna ma'atahum. Yaktumun maknanya menyembunyikan. Yani ilmu. Menyembunyikan ilmu. Tetapi tentunya mereka juga terkenal bakhil dalam masalah harta juga. Tetapi al-maqsudul akbar, yang dimaksud, yang terbesar dari maksud ayat ini adalah bakhil bil ilmi. Bakhil dalam masalah ilmu. Kadzalika wasafahum bikitmanil ilmi fi ghairi ayah. Demikian pula Allah sifati mereka dengan sifat yang hampir sama dengan bakhil tadi, yaitu menyembunyikan ilmu. Yaktumun al-ilm. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari kalangan ahlul kitab, latubayyinunnahu lin-nas, hendaklah kalian terangkan pada manusia. Wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Demikian Allah sampaikan sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Qul inna a'udzubikumullah, kata Allah, mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk dan hidayah, setelah kami jelaskan yang demikian pada manusia di dalam kitab ini, dari kitab Taurat, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh seluruh yang melaknat. Na'udzubillah. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh la'inun. Qul inna a'udzubika min syarri al-hasadati. Menyembunyikan ilmu. Yahud tahu akan datangnya seorang rasul. Tahu namanya Ahmad. Tahu dia yatim. Tahu dia akan begini, akan begitu. Tetapi mereka sembunyikan. Ketika datang orang-orang musyrikin dari Quraisy, wahai Yahud, apakah yang kamu beritakan tentang rasul itu adalah ini? Oh, bukan. Enggak ada itu. Cuma barangkali ada sifat-sifatnya. Oh, enggak ada. Sembunyikan. Melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dilemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Disembunyikan. Qul inna a'udzubikumullah, semua ayat-ayat dalam Taurat yang merugikan mereka, mereka tutup, mereka sembunyikan. Ada yang tanya, enggak dijawab. Bahkan ditipu. Bukan dijawab. Kamu tanya saja tiga pertanyaan ini. Kalau bisa jawab, berarti Nabi. Kalau tidak bisa jawab, bukan Nabi. Tanyakan tentang seseorang yang berkeliling dunia dan memiliki kisah ajaib. Tanyakan tentang sekelompok orang pemuda yang juga memiliki kisah ajaib dan tanya tentang ruh. Kalau bisa jawab, berarti dia nabi. Kalau yang pertama dan kedua, kisah Dzulqarnain dan kisah Ashabul Kahfi, tentunya karena Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis. Kalau beliau bisa menceritakan, berarti memang nabi, berarti dapat berita dari Allah SWT. Tetapi yang satu jebakan, ini jahatnya mereka. Yaktumun al-ilm wahum ya'lamun, jebakan. Tanya tentang ruh, kalau bisa jawab berarti nabi, kalau enggak bisa jawab bukan nabi. Padahal mereka tahu bahwa ruh enggak akan diberitahukan oleh Allah Taala. Mereka tahu itu. Tetapi Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang hanya menyampaikan apa yang Allah turunkan, maka disampaikan apa adanya. Itu dalam surat Al-Kahfi. Dijawab tentang Ashabul Kahfi, dijawab pula tentang Dzulqarnain. Yang satu enggak dijawab. Mereka sudah tertawa. Satu enggak dijawab. Bahkan dijawab dalam ayat lain, dalam surat lain, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Rabbku. Ini aku tidak tahu, itu urusan Allah Taala. Yahudi paham, berarti benar-benar rasul, enggak kena jebakan. Tetapi musyrikin tertipu. Mereka gembira, ternyata enggak bisa jawab, berarti bukan nabi. Qanibina azakumullah, bakhil dan menyembunyikan ilmu, tidak mau menjawab. Terangkan ini selesai. Ada sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, mereka tidak sampaikan. Fahadza bukhluhum, inilah kebakilan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yakununa fi butunihim illa an-nar. Kata Allah, mereka-mereka yang menutup, menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka ingin mendapatkan harga yang murah. Ingin mendapatkan keuntungan duniawiyah. Semahal-mahalnya dunia itu murah. Panabilina azakumullah. Jangan dengarkan ucapan orang bodoh. Orang ucapan orang-orang yang na'udzubillah. Yang memang fi qalbihi marad, fi qalbihi zail. Memang kita enggak mau yang murah-murah. Kita pengennya yang mahal. Bayarannya tidak 100 juta dan miliar. Kita akan berikan fatwa. Panabilina azakumullah. Disebutkan ayat seperti ini, mereka katakan kami jual mahal. Kata para ulama, semahal apapun kalau itu dunia, maka itu murah. Karena dunia la tusawi janaha ba'udha. Karena dunia tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Enggak ada nilainya. Maka sebesar apapun dari dunia, itu namanya murah. Qanibina azakumullah. Maka kalau ada seseorang yang mengaku muslim, tetapi dia menyembunyikan ilmu, bagaimana ustaz, halal apa haram? Ya halal. Padahal haram dia tahu. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keuntungan. Fa fihi syabahun minal yahud. Maka dia menyerupai Yahudi, menyembunyikan ilmu, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Ingin mendapatkan keuntungan supaya penyandang dananya enggak lari. Karena bidana azakumullah, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Nar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan kalau bertemu dengan orang beriman, ini sifat berikutnya, kalau bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, amanlah, kami beriman. Tetapi kalau sudah kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum, apakah kalian menyampaikan pada mereka sesuatu yang akan mengalahkan kalian sendiri? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, untuk membantah kalian, menegakkan hujjah atas kalian di sisi Rabb kalian. Afala taqilun, saling menyalahkan sesama mereka setelah kembali. Fa wasafa al-maghdubi 'alaihim bi annahum yaktumuna al-'ilm taratan bukhlan wa taratan i'tiyadan an idharihi bid-dunya wa taratan khawfan an yahtaj 'alaihim bima adharu bih. digambarkan dalam ayat ini sama sesungguhnya sifat bukhul juga menyembunyikan ilmu, tetapi ternyata sebab-sebabnya berbeda-beda. Kadang menyembunyikan ilmu karena takut pengikutnya akan lari meninggalkan mereka, sehingga disembunyikan ilmu tentang kerasulan, tentang akan datangnya seorang nabi, tentang sifat-sifatnya. Yang kedua, mereka sembunyikan ilmu wa yastaruna bihi tsamanan qalila, untuk cari keuntungan. Yang ketiga, ternyata kadang-kadang mereka menyembunyikan ilmu karena takut mereka terbantah sendiri. Karena mereka tidak konsekuen dengan agamanya. Kalau mereka sampaikan dalil-dalil dari Taurat mereka, terlihat belangnya mereka, terlihat bagaimana mereka menyimpang. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kalau bertemu kalian mereka berkata amanna, tetapi kalau sudah berkumpul sesama mereka saling menyalahkan. Kenapa kamu sampaikan? Kenapa enggak disembunyikan? Akhirnya mereka akan menyalahkan kita dan membuktikan kesalahan kita dengan apa yang kamu sampaikan. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwasanya Allah gambarkan sifat al-maghdubi alaihim ini, sifatnya Yahudi, adalah menyembunyikan ilmu. Taratan bukhlan, kadang-kadang karena bakhil. Jadi biar dia bodoh, saya yang pintar. Bakhil. Saya ilmu silat, tidak akan dikasih seluruhnya. Itu sudah umum, sudah dipaham oleh mereka. Kalau gurunya punya 10 jurus, akan diajarkan 9 atau 8. Tidak akan dikasihkan seluruhnya. Kenapa? Kalau dikasihkan seluruhnya, dia sudah bukan jagoan lagi. Akan kalah sama muridnya. Sehingga dia kurang itu. Kalau muridnya macam-macam, dia masih lebih unggul. Punya 2 yang belum disampaikan. Ini ilmu silat, barakallahu fikum. Masa ilmu agama mau seperti itu? Wah, kalau saya berikan seluruhnya, nanti murid saya lebih pintar dari saya. Wahada Yahud. Ini persis seperti mereka Yahudi. Taratan bukhlan, mereka tidak berani mengajarkan, disembunyikan oleh mereka, dikurang oleh mereka. Bakhil, enggak ingin ada orang lain yang sepintar dia. Qulibina azakumullah wa taratan, dan kadang-kadang i'tiradan an idharihi bid dunya, kadang-kadang karena ingin mendapatkan iwam, mendapatkan ganti atau bayaran dunia. Yastaruna bihi thamanan qalila wa taratan khaufan an yahtaj 'alaihim bima adharuhu. Kadang-kadang juga mereka menyembunyikan ilmu karena khawatir mereka terbantah sendiri. Dan inilah sifat-sifat yang diikuti oleh sifat-sifat ahlul bidah. Ahlul bidah itu akan menyembunyikan perkara-perkara yang mereka duga akan membantah dirinya. Yang ini jangan. Maka kata para ulama, ahlul sunnah menyampaikan malahum wa ma'alaihim. Adapun ahlul bid'ah tidak menyampaikan illa malahum. Ahlul sunnah menyampaikan apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Untuk mereka itu mendukung mereka, atas mereka itu membantah mereka. Kalau ahlul sunnah menyampaikan yang benar, mendukung mereka disampaikan, ternyata yang menyalahkan mereka juga disampaikan. Ini al-haq, saya salah. Disampaikan. Tetapi ahlul bid'ah menyampaikan ma'alahum, tidak menyampaikan ma'alaihim. Mereka menyampaikan yang mencocoki mereka saja. Ini. Adapun yang tidak mencocoki mereka, menentang mereka, disembunyikan. Qulibina azakumullah, ini juga sejenis dengan sifat Yahudi. Maka yang namanya bara'ah dari Yahudi, bara'ah juga dari sifat-sifat Yahudi. Wahada qad yubtala fihi tawa'ifun minal muntasibin. Tawa'if minal muntasibin lil'ilm. Ternyata bencana ini juga menimpa orang-orang dari kalangan yang mengaku muslimin, yang memiliki ilmu. Fa innahum taratan yaktumuna al-ilma bukhlan bihi. Sebagian mereka menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui karena bakhil, enggak pengen ada orang lain yang pandai seperti dia. Wa karaha lan yanala ghayruhum min al-fadl ma naluh. Khawatir ada orang lain mendapatkan keutamaan seperti dia. Wa taratan i'tiyadan anhu bi ri'asatin aw mahl. Kadang-kadang juga dari beberapa kaum muslimin ada yang menyembunyikan ilmu karena mencari al-mal atau ri'asah, mencari kedudukan atau mencari harta. Kalau saya sampaikan ini, saya akan disebut sektarian. Kalau saya disebut sektarian, saya enggak akan bisa nyapres. Karena ini nazar, kita tahu sektarian, terlalu agamis. Kamu sendiri yang saya hormati, mereka ingin masuk jadi caleg saja, mereka buang sekian masalah, mereka sembunyikan. Padahal dia ustaz, alim, kiai, tapi karena nyaleg, dulunya menyatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, sekarang bid'ah yes, korupsi no. Jadi bid'ah nggak apa-apa, yang penting jangan korupsi. Dari organisasi yang terkenal memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat, kata mereka, dulu konon ceritanya, setelah mereka punya partai, berubah. Tahlilan yes, korupsi no. Kenapa? I'tiyadan. Beriasa. Ingin ditukar dengan riasa, dengan kepemimpinan. Atau bilmal, atau dengan harta. Faya khaf min idharihi intiqas riasatihi au naqsimali. Maka mereka menyembunyikannya. Ya khaf min idharihi, khawatir kalau ditampakkan akan hilang kepemimpinannya. Dia akan jatuh, tidak dihormati lagi. Atau naqsimali, atau berkurang hartanya. Gak ada yang nyumbang lagi, gak ada yang bantu lagi. Wa taratan yakunu qad khalafa ghayrahu fi mas'alah. Awa ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'alah. Yang ketiga, kemungkinan juga dari kaum muslimin ada yang menyembunyikan ilmu. Qad khalafa ghayrahu fi mas'alah. Menyembunyikan ilmu yang dia telah menyelisihi saudaranya dalam masalah. Sudah pernah berdebat, dia menang. Dia menang dalam perdebatan itu bahwa saya yang benar, dia yang salah. Ternyata dia buka-buka tafsir, buka-buka hadis dengan syarahnya. Wah, kayaknya dia yang benar, bukan saya. Tutup sama dia. Bagaimana sudah kamu baca? Oh, sudah. Tidak ada tuh dalam kitab. Karena bin a'azakumullah persis. Seperti Yahudi. Itu tuh. Walaupun kata Syekh Islam tadi, bukan berarti kafir. Orang seperti ini bisa kufur yang paling tingginya, bisa fasik, bisa pula yang di bawahnya, bisa yang di bawahnya. Ini qad khalafa ghayrahu fi mas'alah. Sudah ada perbedaan dengan seseorang, ternyata terbukti bahwa yang benar adalah lawannya, dia yang salah. Dan dia yang tahu sendiri, dia baca sendiri, dia temukan sendiri, dan dia tanya sendiri kepada masyayikh, ya syekh, bagaimana yang benar begini dan begitu? Dijawab, ternyata yang benar lawannya. Disembunyikan, diam. Bagaimana ustaz sudah dapat oleh-olehnya? Tidak ada tuh. Saya enggak tanya, saya enggak dapat apa-apa. Alhamdulillah. Kenapa? Apa ruginya kalau disampaikan? Apa ruginya dia? Wallah, seorang yang jujur menyampaikan apa yang dia dapatkan dari ilmu, tidak bakhil, tidak pelit, walaupun menyalahkan dirinya, terhormat. Menjadi mulia dia. Bahkan di mata ahli sunnah, jadi orang ini masya Allah. Betul-betul jujur dan konsekuen, walaupun dirinya salah, dia katakan, kemarin ternyata salah. Saya sudah tanyakan, dan saya kira. Kenapa? Syekh, alim, Syekh Ubaid al-Jabiri. Ketika salah, dicatat ucapannya. Ketika dia mengucapkan tentangnya Al-Hajuri dengan kerasnya, sampai keluar kalimat Iblisul Yaman. Dia cabut. Ketika ada sesuatu yang menyampaikannya, atau ketika dia membaca, dia katakan saya cabut. Dan saya tobat pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, apakah jatuh kehormatannya? Tidak. Bahkan semua semakin kagum dengan syekh. Semakin kagum dengan keilmuannya dan keakhlakannya, akhlaknya yang luhur masyaallah. Betul-betul menyampaikan ma lahu wa ma alaihi. Menyampaikan apa yang mendukung beliau dan apa yang menyalahkan beliau. Ternyata saya salah. Ini yang benar, ini yang hak. Tidak ada yang lebih dari iblis. Iblis sudah paling pol, paling top. Maka tidak sampai dikatakan dengan iblis liyaman. Qala bin a'azakumullah. Qala dikatakan aw ta'za ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'alah. Atau satu orang yang kadung sudah gabung dengan satu mazhab tertentu. Pokoknya saya mazhabnya fulan nih. Pokoknya saya madhab alani. Pokoknya saya madhab ini, madhab itu. Begitu melihat di dalam beberapa dalil-dalil ternyata yang benar mazhab lain, disembunyikan. Bagaimana Ustaz? Ya sudahlah, kita lewati saja. Loh, ini gimana Ustaz? Kita lewati saja. Yang penting bagi kita adalah apa yang pada mazhab itu pasti benar. Ini juga sama menyembunyikan ilmu karena takut disalahkan. Karena takut ketahuan salahnya. Persis seperti yang dikhabarkan oleh Allah tentang Yahudi tadi. Atau hadithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Apakah kamu sampaikan pada mereka apa-apa yang akhirnya menyalahkan kita sendiri? Kamu gak berpikir, gak berakal. Ternyata di kalangan kaum muslimin banyak yang seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak berani disampaikan, karena nanti disalahkan dirinya. Berarti saya salah. Sekolahannya mengandung sekian penyelisihan, sekian penyimpangan dari sunnah. Ketika mengkaji kitab-kitab, tentunya akan sampai kepada masalah itu. Waduh, gimana ini? Ditutup. Gak dibahas. Alhamdulillah, kenapa kalau dibahas, nanti mereka akan nyalakan pondok saya. Akan nyalakan sekolahan saya nanti. Ini khulidina azakumullah. Ciri-ciri ahlul ahwa hanya menyampaikan yang malahum, tidak menyampaikan ma'alayhim. Adapun ahlus sunnah salafiyun menyampaikan malahum wa ma'alayhim. Apa yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka, kalau itu hak disampaikan. Fayaktumul ilm atau fayaktum minal ilmi ma fihi hujjatun limukhalifihi. Akhirnya mereka menyembunyikan ilmu yang dikhawatirkan akan menjadi hujjah bagi musuhnya yang menyelisihi, atau bagi lawannya yang menyelisihi untuk menyalahkan dia. Wa in lam yatayaqqan anna mukhalafatuhu mubtil, walaupun dia tidak yakin bahwa lawannya itu ahli batil. Artinya dia dalam keadaan tidak menyampaikan, menyembunyikannya. Wa li hadza qala Abdurrahman ibn Mahdi wa ghairuh, oleh karena itu dikatakan oleh Ibn Mahdi dan lain-lainnya, ahlul ilmi yaktubun ma lahum wa ma alaihim. Siapa yang bicara? Ibnu Mahdi rahimahullah. Ahlus sunnah, ahlul ilm menulis ma lahum wa ma alaihim, apa yang mendukung mereka ataupun apa yang menyalahkan mereka. Wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum, adapun ahlul ahwa tidak menulis, tidak meriwayatkan kecuali yang malahum saja. Apa yang untuk mereka, apa yang mendukung mereka. Yang tidak mendukung mereka, tidak dicatat oleh mereka dan tidak disampaikan. Walaysal gharab tafsil ma yajib au yustahab fi dhalik. Dan bukanlah tujuan kita merincikan apa yang wajib dan apa yang dianjurkan. Balil gharab, tetapi yang dimaukan, yang kita tuju adalah tanbih ala majami' yatafattan alladhi biha lima yanfa'uhu Allahu bihi. Bahkan tujuannya adalah peringatan dari perkara-perkara yang orang cerdas tahu apakah itu bermanfaat secara umum ta'ala atau tidak. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkara yang bermanfaat, perkara kebenaran, maka sampaikan. Walaupun ternyata dia menyalahkan dirinya sendiri, tidak apa-apa. Dia taubat, dia berubah. Berarti kemarin salah Ustaz. Iya, saya salah. Kenapa? Ini satu kemuliaan, satu keistimewaan, akhlak yang luhur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala. Dan juga Allah berfirman tentang mereka, tentang Yahudi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kata Allah, dan ketika dikatakan pada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Lalu mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya percaya dengan apa yang diturunkan pada kami. Dan mereka ingkar terhadap apa-apa yang di belakang mereka. Padahal itu hak. Musaddiqan lima ma'ahu. Padahal itu hak yang mencocoki apa yang ada pada mereka. Setelah Allah menyatakan tentang ayatnya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka sebelumnya yastaftihun, mengharapkan kemenangan terhadap orang-orang kafir dengan adanya rasul atau dengan datangnya rasul. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang apa yang mereka sudah ketahui, kafaru bih. Falaknatullahi 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Kemudian dikatakan setelah itu, wa idza qila lahum aminu. Kalau dikatakan berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan pada kami. Apa ini? Sifat apa ini? Kata Syekhul Islam rahimahullah, fawasafal yahud annahum kanu ya'rifuna al-haqqa qabla dhuhurin natiq bihi. Mereka sudah mengenali kebenaran sebelum datangnya orang yang menyampaikan. Sudah tahu kebenaran sebelum disampaikan. Wadda'i ilaih, sebelum datangnya da'i yang mengajak kepada kebenaran itu. Falamma ja'ahumun natiq bihi, tetapi ketika datang orang yang mengucapkannya, ternyata bukan dari kalangan mereka, min ghairi fa'ifatin yahunaha, tidak dari kelompok yang mereka sukai, lam yanqadu lahu, mereka pun tidak mau terikat dengannya, enggak mau menerimanya. Wa annahum la yaqbaluna al-haq, mereka tidak mau menerima kebenaran, illa min al-ta'ifati allati hum muntasibuna ilaiha, tidak mau menerima kecuali dari kelompoknya, dari golongannya yang dia menisbatkan dirinya kepadanya. Qulana a'udzubikumullah. Yahud tahu kebenaran. Lihat, nanti akan datang seorang rasul, kami akan perangi mereka dengan rasul kami. Tetapi ketika datang rasul bukan dari Yahudi, tapi dari orang-orang Arab, ternyata mereka justru menentangnya. Mereka menolaknya. Pernah tahu itu hak. Pernah tahu itu hak. Fala'natullahi alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir itu. Berarti perkara besar. Perkara yang sampai dilaknat. Sudah tahu itu hak. Tetapi ketika yang menyerukan bukan dari golongan dia, ternyata dari kelompok lain. Karena mereka hizbiyun, punya hizib, punya kelompok, punya golongan. Ternyata dari kelompok lain. Ditolak semuanya. Ditentang. Padahal dia tahu itu hak. Ini ikhwan wa azabullah, akhlak bejatnya Yahudi. Akhlak yang sangat jelek dari Yahudi, yang Allah laknat mereka karenanya. Wa hadha yubtala biha. Yubtala bihi kathirun minal mutasibina ila ta'ifatin mu'ayyanah. Kata Syekhul Islam, ini pun menimpa kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang menisbatkan dirinya pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ilmu atau kelompok din, atau mutafaqihah, madhab-madhab, atau mutasawwifah, atau kelompok-kelompok sufiyah, atau gairihim, atau selain mereka. Atau ila ra'isin mu'azzam indahum fid din, atau yang menisbatkan dirinya pada pemimpin besar yang mereka besarkan dalam agama, yang bukan nabi. Jadikan tokoh panutan seperti nabi padahal bukan nabi. Fa innahum la yaqbaluna min ad-din ra'yan, maka mereka enggak mau menerima dalam agama ini pendapat siapapun kecuali gurunya. Lihat kemudian na'zakumullah, tidak mau menerima pendapat siapapun kecuali dari kelompoknya. Ini mengatakan membawa hujah, walaupun bawa hujah saya tidak bisa terima dari dia. Apa yang dikatakannya batin, menyimpang, padahal dia tahu hak. Kenapa? Khawatir kelompoknya akan berkurang, pengikutnya akan berkurang, lari ke mereka. Qulana a'udzubikumullah. Ini juga na'udzubillah, pemikiran-pemikiran hizbiyah Yahudiyah. Hizbiyah Yahudiyah. Fainahum la yaqbaluna minan din ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Tidak mau menerima riwayat, tidak mau menerima ucapan kecuali dari kelompok mereka. Thumma innahum la ya'lamun ma tujibuhu ta'ifatuhum. Ma anna dinal islami yujib ittiba'il haqq mutlaqan. Padahal agama ini memerintahkan untuk mengikuti kebenaran secara mutlak. Yang disampaikan oleh si fulan ataupun si alan. Kalau itu hak, harus diterima. Dan harus dikatakan bahwa itu adalah hak. Riwayatan wa ra'yan. Apakah riwayat atau pendapat? Min ghairi ta'yini syakhsin. Tanpa menentukan seseorang tertentu atau kelompok tertentu. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Ya tapi kan itu dalil-dalil Wahabi. Ayat Al-Quran. Ya tapi itu kan ayat-ayat Wahabiyah. Astagfirullah. Disampaikan hadis, dibilang hadis Wahabi. Disampaikan ayat, dikatakan ayat Wahabi. Terus, emang ayat ada macam-macam. Ada ayat Wahabi, ada ayat Sufi, begitu. Disampaikan hujjah dan dalil-dalil, jawabannya saya Syafi'i. Ada Syafi'i. Ada pun yang kalian bawakan itu bukan dari Syafi'i. Terus kenapa kalau bukan dari Syafi'i? Rahimahullah. Imam Syafi'i tidak mengajarkan taklid, tidak mengajarkan ta'assub, tidak mengajarkan yang seperti itu. Beliau mengajarkan bahwa idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis sahih, itu madhhabku. Diucapkan pula oleh para imam-imam, Imam Ahmad dan lainnya. Kalau hadis sahih, maka itu madhhabku. Tetapi dibawakan hadis-hadis, itu kan hadisnya Hambali. Ini semua menunjukkan kalau mereka sudah terkena penyakit. Penyakit ta'assub kelompok, ta'assub madhab, atau taklid pada kelompok tertentu, atau taklid pada orang tertentu, dan lain-lain. Dan yang sejenis itu. Kita insyaAllah akan lanjutkan pada sesi berikutnya besok ba'dal fajr bi'idznillah ta'ala. Masih ada beberapa sifat-sifat lagi dari sifat Yahudi yang na'udzubillah sebagiannya sudah menimpa umat yang mengaku muslimin. Kita berharap semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada al-haq, pada jalan yang lurus. Selamat pagi, walafiyah, wal hidayah wa rahmat. Rasulullah ta'ala ya jalan minna alladzina istanun al-qalafatul ahsanah. Mudah-mudahan tidak tambah lagi pertanyaannya.